Mitra bisnis, beban ekonomi yang semakin berat membuat 5.000 perempuan rela berdesak-desakan, berebut zakat senilai Rp20.000 yang diberikan oleh seorang warga mampu di sebuah musholah di kota Pasuruan. Akibatnya 21 orang tewas terinjak. Menanggapi kejadian ini, Menteri Agama mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak percaya pada lembaga amil zakat sebagai badan penyalur zakat. Saat ini sudah terhubung dengan pengusaha sepatu, Yongki Komaladi. Mas Yongki, apa komentar Anda? Mungkin secara emosi kita ada tujuan baik, atau secara hati nurani benar baik. Cuman kadang-kadang kan memang di Indonesia, sebagian orang memang tidak mempunyai peraturan yang kadang-kadang terbiasa yang namanya gratis, apapun dijabanin gitu, tanpa memikirkan resikonya untuk orang lain. Nah mungkin ini pengalaman yang sering terjadi di kita. Jadi kalau mengadakan suatu acara yang namanya untuk massal atau untuk masyarakat yang menengah ke bawah, itu harus dipikirkan segi keamanannya. Karena mereka selalu berpikir, saya pengen dapat sebanyak mungkin. Bagaimana caranya yang penting membuat semuanya lebih mudah dan lebih gampang dan ya rebut, ya udah istimewa begitu. Nah, mungkin mereka memang tidak melapor kepada pihak yang bersangkutan atau dari orang-orang di sana, pimpinan-pimpinan di sana. Jadi acaranya tidak teratur. Tapi kalau disusun lebih teratur, biasanya mereka mendapatkan kupon. Dan kupon itu nanti dibagikan kepada fakir miskin yang sudah dipilih. Jadi mereka mengambilkan kupon berdasarkan itu, jadi walaupun nanti tetap dapat sesuai dengan kupon yang diberikan dengan jumlah yang sudah disiapkan. Apa benar hal ini juga mencerminkan masih banyaknya rakyat miskin di Indonesia? Rakyat miskin di mana-mana juga ada, nggak di Indonesia aja. Cuman mungkin orang-orang kita memang sudah yang namanya gratis, itu membuat mereka jadi emosional, tanpa memikirkan kepentingan. Karena memang sebagian besar orang-orang mental kita kurang bisa merasakan kalau ini satu sumbangan kebersamaan, harusnya rapi. Tapi mereka kurang biasa berkoordinasi. Oh, kalau namanya gratis, ngantri. Jangan kan gitu. Kadang-kadang kita mau beli tiket aja, kalau yang udah biasa ngantri. Kalau yang enggak, udah, rebut. Harus dikasih garis lain. Buat saya sangat lucu sekali. Sedangkan kita mau jalan aja, harus dikasih lain baru bisa mencapai tujuan. Kenapa? Orang kita memang gitu. Beli tiket gratis aja, yang bayar aja kadang-kadang masih mau berebut. Bukan hanya miskinnya, tapi kita juga miskin dalam berorganisasi. Lalu bagaimana dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap badan yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan amil zakat, Mas Yongki? Kalau mau sendiri-sendiri itu sih setiap orang punya hak, karena mungkin ada beberapa yang tidak mengenal atau tidak percaya atau tidak ingin menyaksikan langsung. Semestinya dengan pemerintah sudah buat itu satu hal jalur yang baik. Mungkin ada beberapa mungkin tidak percaya. Ya kalau tidak percaya, masa sebegitu banyaknya, toh terpilih mereka kita yang pilih, bukan pilih sendiri kan. Nah, berilah kepercayaan. Kalau kurang percaya, ikutlah mendampingi untuk acara tersebut supaya Anda mengetahui apa yang dibuat oleh orang pemerintah tapi dengan keinginan kita. Nah, ikut bersama. Jadi tahu, oh mereka bikin ini, kita bikin. Terasa komunikasinya harus terbuka ya, harus saling mencari solusi, bukan, ah kalau saya ini saya nggak percaya, oh kalau ini saya nggak bisa beres. Jadi kadang-kadang gitu, kalau ada kejadian apapun, selalu siapa yang salah nih? Udah kejadian, ya pemerintahnya nggak mau bantu, habis dia nggak mau ikut cari saya. Jadi next time apa? Jangan itu, terus itu lagi diulang-ulang, dan sampai bosan kan? Jadi suatu tradisi, kalau ada gini pasti ada korban. Nonton band pasti ada korban. Baik Mas Yongki, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama pengusaha sepatu, Yongki Komaladi. Saya Dewi Sintawati.